Tiap pagi jam 7 kurang 5 sudah ngantri telepon umum di sana. Selalu berjumpa dengan si dia yang senyum menawan. Tinggi sedang, tampang agak lumayan. Kalau boleh bilang agak cakepan. Sama-sama ngantri telepon umum. Telepon soal apa? Oh, telepon umum. Oh, telepon umum. Satu hari jam 7 lewat sudah. Kau di sana masih telepon juga. Lalu kutanyakan sambil bercanda, telepon siapa? Dia senyum senang, sangat menawan. Dia bilang iseng saja. Dia sabar nunggu sampai ku datang. Telepon umum berjasa mengisi menunggu, kata si dia, aku jadi malu.